Alhamdulillah, kembali kita bertemu di edisi hari ini dalam program rekaman kajian bersama Al-Ustaz Badrul Salam LC dengan pembahasan yaitu 1000 faedah dari Surah Yusuf pada ayat ke-23. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita yaitu 1000 faedah dari surat Yusuf. Kita masuk ke ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaay, innahu la yuflihu adh-dhaalimun." Maka wanita yang ada di rumahnya itu merayu Yusuf ya untuk berbuat zina dengannya. Ia menutup pintu-pintu dan berkata, "Kemarilah." Maka Yusuf pun menjawab, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Rabbku, sebaik-baiknya tempat perlindunganku. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim itu." Faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, al-mar'ah hiya allati tabda bitaharrush birrajul. Wanita adalah ya yang memulai membuat lelaki itu jatuh kepada zina. Laqad bada'at imra'atul aziz bitaharrush. Di sini ya istri al-aziz memulai ya, untuk menasihati Yusuf. Ya dia merayu, dia menutup pintu-pintu yang menunjukkan ikhwatul Islam bahwa wanita yang membangkitkan atau yang menjadikan ya banyak lelaki jatuh kepada zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 22 ayat 2 memulai kata-kata az-zaniyah daripada kata az-zani. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani." Dan wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Berkata Ibnu Asyur, "Wutuqaddam dhikru zaniyah 'ala zani lil ihtimam bil hukmi." Di sini kata-kata zaniyah, wanita yang berzina, lebih didahulukan dari kata zani, lelaki yang berzina, ya untuk memperhatikan suatu hukum. Apa itu? "Li'anna al-mar'ah hiya al-ba'ith 'ala zina ar-rajul." Ya, bahwa wanita itu yang membangkitkan seorang laki-laki sehingga berzina ya dengannya. Walau mana'atil mar'ah nafsaha ma wajada rajul ila zina tamkinan. Kalaulah wanita itu mencegah dirinya, menahan dirinya, tentu lelaki pun tidak akan mempunyai kesempatan untuk berzina. Maka dari itulah ikhwatul Islam, ya orang-orang Yahudi di zaman sekarang kalau kita lihat berusaha ya dengan segala atau segenap kemampuan mereka bagaimana caranya mengeluarkan wanita-wanita ya dari rumah-rumah mereka. Bagaimana caranya wanita-wanita itu ya keluar dari rumah dalam keadaan tabarruj, memperlihatkan aurat mereka, memperlihatkan kecantikan mereka. Sehingga akhirnya ikhwatul Islam a'azzani Allah, apabila wanita itu telah rusak, apabila wanita itu telah hancur, maka akan hancur pula suatu generasi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mewanti-wanti. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa." Berhati-hatilah dari dunia, berhati-hatilah dari wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang muncul di dalam Bani Israel adalah dari wanitanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya, para wanita hendaknya bertakwa kepada Allah. menjaga aurat mereka, menutup apa yang wajib ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah untuk menutupnya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat mereka, tidak memperlihatkan kecantikan mereka di hadapan laki-laki. Faedah selanjutnya, takmilu Yusuf limarati bis-sabri. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam telah menyempurnakan martabat-martabat sabar. Berkata Syekh Abdurrahman As-Si'di, wa minha takmilu Yusuf limarati bis-sabri. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam telah menyempurnakan martabat-martabat sabar. Di mana sabar itu ada dua macam ya akhi. As-sabrul ittirari, sabar yang sifatnya ittirar. Ya, artinya kita terkadang tidak bisa lepas dari ini. Ya, Nabi Yusuf sabar menghadapi cobaan yang berasal dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang dengki kepadanya, yang ingin ya berusaha untuk mencelakakan Yusuf. Ia sabar. Ia pun sabar ketika ia berada di penjara beberapa tahun lamanya. Ini disebut dengan sabrun ittirari. Yang kedua yaitu sabrun ikhtiari, sabar ikhtiar. Artinya yang ada padanya pilihan. Di mana ia sabar ketika menghadapi rayuan wanita yang cantik, istri Al-Aziz. Padahal adanya dorongan-dorongan yang sangat kuat. Ia berupa kecantikan wanita itu, tingginya, ya martabatnya. Lebih-lebih ia berada di sebuah istana yang tidak ada kecuali dua orang itu. Ya. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendapatkan burhan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam. Ini adalah sebuah kisah yang tentunya menjadi apa namanya? Ibrah untuk para lelaki. Demikian pula untuk para wanita agar dapat senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ketika ia sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi syahwat, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu itu ia irtaqa ila a'la maqamatil fadli wal khair was sidqi wal kamal. Ya, ia naik kepada derajat yang paling tinggi dari derajat keutamaan dan kebaikan, kejujuran dan kesempurnaan. Faedah selanjutnya ya akhi, kamalul insani fi dhabti iradatihi wa muqawamati hawah. Kesempurnaan manusia itu terletak pada apa? Yaitu terletak kepada dia bisa menahan keinginan-keinginannya, bisa menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya. Itu adalah merupakan letak kesempurnaan seorang manusia. Berkata Muhammad Rashid Ridha, wa jumlatul qawul, inna azama mazayal bashar fi quwatil iradah, falawlaha lakanal insanu kal hayawanin a'jam abdut tabi'ah. Ya, sesungguhnya keistimewaan seorang manusia yang paling agung adalah kekuatan ia menahan hawa nafsunya. Ini adalah merupakan keistimewaan yang amat besar ya akhi. Sebab kalau bukan karena manusia bisa menahan hawa nafsu, tentu ia keadaannya sama dengan hewan. Tentu ia menjadi hamba-hamba hawa nafsu, hamba-hamba syahwat. Na'udzubillah. Maka dari itu ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar buat mereka yang bisa menahan segala macam hawa nafsu dan keinginan syahwatnya. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya dan menahan hawa nafsunya, maka surga lah sebagai tempat tinggalnya. Ya, tatkala ia takut kepada Allah, ketika ia bisa menahan hawa nafsunya, dan menahan hawa nafsu bukan sesuatu yang enteng. Ia butuh kepada kekuatan jiwa, ia kebesaran jiwa, ia butuh kepada kesabaran. Sehingga pada waktu itu ikhwatal Islam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah jaminan yang besar pula, yaitu berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, orang yang ingin dapat berusaha untuk menahan hawa nafsunya harus dibekali dengan beberapa bekal. Apa itu? Yang pertama adalah makhafatullah, ya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang menyebabkan dia tidak berani untuk mengikuti hawa nafsunya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya dan menahan hawa nafsunya, ini menunjukkan bahwa orang yang bisa menahan hawa nafsu adalah orang yang kuat rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, yaitu dia berusaha untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia merasa diawasi oleh Allah, seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, ketika dirayu oleh istri Al-Aziz ini, dia langsung ingat, dia langsung berlindung kepada Allah, dia langsung memohon bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh bahagia ikhwatal Islam, orang yang kuat menahan hawa nafsunya. Terkadang di awal terasa berat, namun ya, setelah ia terbiasa akan terasa manis di hatinya. Merekalah ikhwatal Islam orang yang merasakan manisnya iman, yang manisnya iman di dalam hati itu. Faedah selanjutnya, al-aslu fil a'rad as-sitru wa adamu at-tasrih. Pada asalnya yang berhubungan dengan kehormatan manusia itu harus ditutupi, ya, jangan dibuka. Berkata Abu Hayyan, walam yusarih bismiha wala bimra'atil aziz sitran al-haram. Jadi sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan nama siapa wanita itu, ya, yang merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah hanya mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha. Maka wanita yang Nabi Yusuf ada di rumahnya itu merayu dia. Allah tidak menyebutkan namanya, subhanallah. Di dalam rangka apa, ya akhi? Di dalam rangka menutup ya aib seorang hamba. Maka dari itu, ya, kewajiban kita ikhwatal Islam, kalau kita mengetahui aib seorang muslim, kewajiban kita lah menutupinya, bukan malah menyebarkannya, bukan malah kemudian menggunjingnya, subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, al-khalwah wal-jamal wal-uzubah wal-mansab min aktsari ad-dawa'i lil-fitnah. Ya, berduaan, kecantikan, demikian pula ya membujang, demikian pula martabat yang tinggi adalah merupakan pendorong-pendorong yang kuat untuk jatuh kepada fitnah syahwat. Ya, lihat, di istana itu tidak ada kecuali dua orang, Nabi Yusuf dan sayyidahnya, istri Al-Aziz. Sementara Nabi Yusuf diberikan oleh Allah, ya, kegantengan yang luar biasa, dan istrinya Al-Aziz pun diberikan oleh Allah kecantikan. Sementara Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya, masih membujang. Demikian pula ya istrinya Al-Aziz mempunyai al-mansab, yaitu kedudukan yang tinggi. Ini adalah merupakan pendorong-pendorong mereka berdua untuk bisa jatuh kepada zina. Akan tetapi subhanallah ikhwatul Islam, Nabi Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala lindungi ia, padahal pendorong-pendorong itu begitu kuat sekali. Makanya ikhwatul Islam, ya, bercampur baurnya laki-laki dan wanita, berdua-duaannya laki-laki dan wanita dengan bukan mahramnya, ini adalah merupakan fitnah besar. Ya, bid'atul ikhtilat, yang ini merupakan percampur bauran yang di zaman sekarang ini menyebabkan kerusakan di dalam moral, di dalam akhlak, ya, tersebarnya zina, tersebarnya tabarruj, sehingga kita melihat wanita sudah tidak mempunyai rasa malu. Ini akibat daripada ada apa, yaitu semuanya ini akibat daripada al-ikhtilat, ya, bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita. Faedah selanjutnya, ayuhal ikhwah, ismatullahi lil abdi min a'zami mawani'i irtikabil fawahish. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, perlindungan Allah kepada hamba adalah merupakan pencegah terbesar, ya, dari melakukan perbuatan fahisyah. Ya, ya, kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak melindungi hambanya, tentu si hamba akan jatuh kepada perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, falaula fadlullahi alaikum warahmatuh lattaba'tumu syaitana illa qalila. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit saja. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Ya, Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam dilindungi oleh Allah karena ketakwaan beliau, karena keikhlasan beliau, ya, karena rasa takut beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan jaga engkau. Ya, Nabi Yusuf diberikan oleh Allah kekuatan karena selama ini ia senantiasa sabar menghadapi berbagai macam cobaan, senantiasa menjaga perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jaga ia ketika di saat-saat yang butuh sekali kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, maka dari itulah bila kita ingin senantiasa mendatang dijaga oleh Allah, ya, kewajiban kita adalah menjaga Allah, menjaga agama Allah. Sebagaimana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan ia di hadapanmu. Jagalah Allah, artinya jaga batasan Allah, jaga larangan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menjaga perintah Allah dan larangan Allah, maka Allah akan jaga dia, dijaga agamanya, dijaga dunianya, dijaga hartanya, dijaga istrinya, dijaga anaknya. Akibat daripada apa? Ia menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, ayuhal ikhwah, al-i'tisamu wal-luju yang bagi an yakuna lillahi wahdah. Memohon perlindungan itu hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf berkata, qala ma'adallah, ya, aku berlindung kepada Allah, ay alzamu hisna alladhi lahu sifatul kamal. Artinya aku senantiasa berpegang kepada benteng yang kokoh, yang mempunyai sifat kesempurnaan, yang ilmunya, ya, meliputi segala sesuatu. Maka kewajiban kita hanya berlindung kepada Allah, hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama, ya akhi, ya, kita berlindung kepada Allah di saat-saat kita, ya, ketika akan jatuh kepada kemaksiatan. Kita berlindung kepada Allah, ya, jangan sampai kita jatuh kepada maksiat. Kemudian faedah selanjutnya, ayyuhal ikhwah, mujazatul muhsin bil isa'ah zulmun. Membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita dengan keburukan adalah jelas kezaliman. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika diajak zina oleh istrinya Al-Aziz, dia ingat bagaimana kebaikan-kebaikan suaminya kepada dia, yang telah mendidik dia, yang telah membesarkan dia, ya, walaupun ia budak atau hamba sahayanya Al-Aziz, akan tetapi Al-Aziz begitu baik kepadanya. Ya, maka ketika istrinya mengajak berzina, ia tidak ingin melakukannya. Kenapa? Karena sama saja membalas kebaikan dengan keburukan, dan ini jelas kezaliman, ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita adalah, ya akhi, ya, membalas orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan, karena itu adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah selanjutnya, al-wajib 'inda ad-da'wati ila al-ma'siyah al-isti'adzatu billahi min dzalik. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hamba ketika ada undangan kepada maksiat, itu hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada perbuatan maksiat itu. Terkadang ya, seorang hamba tidak lepas dari yang namanya maksiat. Undangan-undangan kepada maksiat, sesuatu yang mengundang dia untuk jatuh kepada maksiat itu banyak. Apalagi kita hidup di zaman fitnah ini ya akhi. Makanya berkata Al-Imam Al-Qasimi, innal wajib inda du'ai ilal ma'siyah al-isti'adatu billahi min dhalik liyusimahu minha wa yadkhulu fihi du'a'u syaitan wa du'a'u syayatinil ins wa du'a'u hawan nafs. Di kewajiban ketika ada undangan kepada maksiat adalah berlindung kepada Allah dari maksiat itu. Agar apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dia. Ya, undangan-undangan syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Terkadang juga undangan hawa nafsu kepada maksiat itu besar sekali ya akhi. Ini lebih-lebih ya akhi, terkadang ya syahwat ini begitu sangat besar di hati kita. Dan Allah menyebutkan ya, innan nafsa ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Kewajiban kita adalah senantiasa berlindung kepada Allah, memohon kepadanya supaya dikuatkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami ini di atas agamamu. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Ya, beliau memohon kepada Allah supaya hatinya senantiasa dikuatkan di atas apa? Di atas agama yang hak ini. Karena wallahi kalau bukan karena karunia Allah, kita akan senantiasa mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti syaitan. Maka kewajiban kita ayyuhal ikhwah, ya, al-wajib, kewajiban kita adalah berlindung kepada Allah ketika kita akan jatuh kepada perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, dawa'i tarkil qabih. Ya, orang meninggalkan keburukan itu terkadang ada banyak pendorong. Berkata Al-Biqa'i, yajuzu tarkul qabih liqubhihi wa ri'ayati haqqi ghairihi wa khasyatil 'ar أو الفقر أو الخوف ونحو ذلك. وليقال التشريك غير مفيد في كونه تاركا للقبيح وأنه لا يثاب. Boleh yang meninggalkan keburukan itu karena beberapa pendorongan. Ya, di antara pendorongnya karena keburukan, perbuatan buruk itu. Ya, terkadang ada orang yang meninggalkan sebuah perbuatan yang buruk karena ia tahu itu buruk. Akhirnya dia tinggalkan karena keburukannya itu. Atau dia meninggalkan keburukan itu, yang kedua adalah ri'ayatu haqqi ghairi. Ya, karena kalau mungkin kita katakan dengan bahasa enggak enak sama orang. Ya. Akhirnya kita tinggalkan karena kita merasa tidak enak sama orang lain. Ya, kita menghormati orang lain. Atau khasyatul 'ar, yang ketiga yaitu ya dia khawatir kalau jatuh harga dirinya. Al-faqr, atau dia akan jatuh kepada kefakiran. Sebab maksiat itu ya akhi pasti akan menyebabkan seseorang itu ya jatuh kepada kefakiran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya innal 'abda la yuhramu rizq bidzambi yusibuhu. Ya, sesungguhnya hamba itu terhalang dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Adapun orang kalau misalnya berbuat maksiat kok terus dia dapat harta yang banyak, yaitu hakikatnya adalah diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal Islam, atau dia merasa takut, ini adalah merupakan pendorong. Dia berkata Al-Ilami, innama yub'idul insan anil fuhshi wal mukhalatah al muharramah. Ini sesuatu yang menyebabkan manusia jauh dari perbuatan keji dan mungkar, imma bisababun sihiyun, terkadang ya sebabnya adalah dalam rangka menjaga kesehatannya. Ada orang enggak mau ngerokok. Ya. Kenapa kamu enggak ngerokok? Ya, supaya saya sehat. Dia tinggalkan hanya karena sebatas pengen sehat, bukan karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Au sababun dini, atau sebab yang sifatnya agama. Ya, yaitu rasa takut dia kepada Allah, berharap dia kepada surga Allah. Atau yang ketiga itu sababun adabi, sebab yang sifatnya adab. Ya. Itu dalam rangka menjaga kehormatan diri, kemuliaan. Dalam rangka menjaga ya kehormatan diri sehingga tidak jatuh di hadapan manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan yang mencegah Yusuf alaihi salatu wassalam adalah dua sebab yang terakhir ini. Itu sebab dini dan sebab adabi. Ya, sebab agama dan sebab-sebab adab. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, faedah selanjutnya. Luzumu husnil mukafa'ah lil jamil wa anna man akhalla bil mukafa'ah 'alaihi kana zalima. Hendaklah kita berusaha untuk membalas kebaikan orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Ya. Dan bahwasanya orang yang apa namanya tidak mau membalas kebaikan orang itu sama saja ia berbuat zalim. Ikhwatul Islam, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam ia bersabda, "Man ahsana ilaikum man ma'rufan fakafi'uh. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, yafad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh." Siapa yang berbuat baik kepada engkau, maka balaslah, kata Rasulullah. Kalau kamu tidak bisa membalas dengan apapun juga, maka doakanlah sampai engkau melihat bahwa engkau telah membalas kebaikannya itu. Makanya ya akhi, ya, orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas. Kalau kita tidak bisa membalas, ya kita setidaknya mendoakan. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pernah ditanya oleh anaknya, "Wahai ayahku, aku melihat engkau sering kali mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah." Ya. Maka Imam Ahmad berkata, "Ya, kalaulah bukan karena Syafi'i, aku tidak akan memahami, ya kita tidak akan memahami tentang bagaimana fikih hadis, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Sampai-sampai disebutkan bahwa Imam Ahmad ya selama 30 tahun lamanya mendoakan kebaikan untuk gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena kebaikan yang beliau ambil dari Imam Syafi'i berupa fiqih fid din. Apalagi ya akhi, yang namanya ilmu itu lebih berharga daripada harta. Ya, kalau ada orang ngasih antum mobil, tahu-tahu ada orang, "Pak, ini ya mobil Kijang Innova buat antum, masya Allah." Pasti antum kalau bisa mencium kakinya antum lakukan. Padahal itu adalah sifatnya duniawi. Yang namanya mobil pasti suatu ketika akan rusak, hancur. Ya. Dia tidak akan bisa dibawa ke kuburan. Tidak ada orang yang dia dikubur bersama dengan mobilnya itu. Tapi orang diberikan ilmu, subhanallah. Ia bisa bawa, dia gunakan ilmu itu untuk menjaga dirinya. Dengan ilmu itu ia terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dengan ilmu itu ia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu ia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kebaikan ia raih dari ilmu yang ia ambil dari gurunya itu. Ya, di kuburannya ia terhindar dengan ilmunya itu. Demikian pula di hari akhirat dengan ilmunya itu menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Makanya ya akhi, orang yang memberikan ilmu itu lebih berhak ya kita balas kebaikannya daripada orang yang tidak memberikan, ya, daripada orang yang memberikan harta kepada kita. Maka ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, ya, kita berusaha untuk membalas kebaikan setiap orang yang berbuat baik kepada kita, setidaknya kita mendoakan orang itu. Kemudian faedah selanjutnya, ma'rifatul ihsan wajibun li syai'aini, al-ma'siyah wal-dhulm. Mengenal perbuatan ihsan itu wajib karena dua perkara, maksiat dan kezaliman. Karena sesungguhnya akhwal Islam, kalau bukan karena ihsan, ya Allah memberikan kepada seorang hamba perbuatan ihsan, tentu seorang hamba akan jatuh kepada maksiat dan kezaliman. Namun ketika seorang hamba diberikan ilmu tentang ihsan, bagaimana berbuat kebaikan, ya, ia tahu mana baik dan mana buruk, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, pada waktu itu dia akan terhindar dari dua perkara ini, itu dari maksiat dan perbuatan zalim, baik zalim terhadap dirinya maupun zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun zalim kepada orang lain. Kemudian faedah selanjutnya, az-zina bil mutazawwijah zulmun lizawj. Berzina dengan wanita istri orang adalah sama saja menzalimi suaminya. Berkata Syekhul Islam, "Wa hadza madhhabu fuqaha'il hadis wa aktsarus salaf." Dan ini adalah merupakan mazhab fuqaha ahli hadis dan kebanyakan salafus salih. Ya idzil maqsud anna zani bi imrati ghairihi zalimun lizauj wa lizauj haqqun 'indahu. Ya karena sesungguhnya orang yang menzinai wanita, ya istri orang, dia telah menzalimi suaminya dan suaminya pun mempunyai hak, ya, yang ia tuntut terhadap dirinya itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan, wasiapa yang menzinai istri, ya seorang laki-laki yang sedang berjihad, maka suaminya nanti pada hari kiamat akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengambil kebaikan-kebaikan laki yang berzina dengan istrinya itu. Ya, subhanallah. Makanya disebutkan dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Ya, aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling agung?" "Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Kata Rasul, antuzani bihalila tijarik, engkau berzina dengan istri tetangga. Kenapa? Karena ya tetangga adalah tempat kepercayaan. Ketika seorang suami meninggalkan istrinya, ya untuk dagang ataupun untuk ya suatu keperluan, tidak ada yang dia percayai kecuali tetangga di sekitarnya. Tapi ketika tetangga itu mengkhianatinya, maka ini menjadi sebuah kezaliman yang besar dan kezaliman terhadap suami itu, ya akhi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya ya berzina dengan tetangga itu 10 kali lipat dosanya dibandingkan dengan yang lainnya. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya dari ayat ini. Hikmatun 'azimatun min al-'afafi wat-taqwa wa 'ismatul anbiya'i qabla an-nubuwah min al-kaba'ir. Hikmah yang besar dari sikap menjaga kehormatan dan ketakwaan. Naam ya akhi. Ya orang yang senantiasa takwa, demikian pula menjaga kehormatannya, akan diberikan oleh Allah rahmat yang agung. Lihat ya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan maksiat. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia menjaga apa kehormatan sayyidnya juga, sehingga pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia apa, kepada Nabi Yusuf, ya berbagai macam kemuliaan, kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga menunjukkan ya akhi, bahwa para nabi itu maksum walaupun sebelum menjadi nabi. Ya maksum, terjegah dari jatuh kepada dosa-dosa besar. Ya maksum, ya ismatul anbiya qabla an-nubuwah min al-kaba'ir. Ya para nabi itu maksum sebelum menjadi nabi dari dosa-dosa besar. Kemudian faedah selanjutnya. Indama yata'arradu al-mu'min liwasawisi syaitaniyah alaihi an yadhkura Allah qabla kulli syai' wa yata'awwad bihi. Ketika seorang mukmin ya akhi, ia tertimpa waswas syaitan, maka hendaklah ia berzikir kepada Allah sebelum segala sesuatu. Ia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah mengawasi dirinya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tindak tanduknya. maka hendaklah ia kemudian berta'awudz memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yansaq wara'a waswasati syaitan, dan jangan ia terpancing dan terseret di belakang waswas syaitan tersebut. Maka kewajiban dia adalah ia memikirkan atau melihat bagaimana akibat yang buruk nanti ketika ia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat, di saat ia berbuat maksiat mungkin hatinya senang, akan tetapi setelah itu diberikan berbagai macam keburukan oleh Allah, hatinya jadi dihitamkan, rezekinya terhalangi, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana maksiat itu suatu ketika akan memberikan dampak buruk kepada hidupnya. Ya, baik ketika masih hidup ataupun setelah matinya. Makanya ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, maksiat itu berdampak buruk ya kepada kehidupan seorang hamba. Terkadang ya seseorang diberikan oleh Allah penyakit suatu ketika ke akibat penyakit atau akibat maksiat yang dia lakukan. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya kewajiban seorang hamba adalah senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akan akibat yang buruk dari perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, segera tahan hawa nafsunya. Jangan ridha ia terseret dan diseret oleh hawa nafsunya. Dia harus mempunyai kekuatan untuk mencegah dirinya daripada mengikuti hawa nafsu itu. Kemudian faedah selanjutnya ya akhi, al-afaf wa tanazzuh anil fahsya min al-asbabil mujibah lidh-dhilal. Menjaga kehormatan, membersihkan diri dari perbuatan zina, keji, maksiat, itu termasuk sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilluhu illa la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Warajulun da'atum ra'atun dhatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diundang, yang diseru, dipanggil oleh seorang wanita yang cantik ya dan mempunyai martabat. Lusia si laki ini berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga ayuhal ikhwah, kita petik faedah, ibtidhalul mar'ah wa 'arduha nafsaha yurithuha al-mahanah wadh-dhillah was-sighar. Wanita yang mencampakkan dirinya kepada zina, maka sama saja ia telah menghinakan dirinya dan mencampakkan dia kepada apa? Ya, kehinaan. Iya. Ya, seorang wanita yang mencampakkan dirinya kepada perbuatan seperti itu pasti Allah akan hinakan ia, sehina-hinanya. Berkata Muhammad Rashid Ridha, "Innal mar'ah idza ibtadalat nafsaha fabadalatha lirajul badlan tahawwala dhilluha 'alayhi mahanatan wa dhulla." فإنه يحتقرها وتتحول رغبته فيها رغبة عنها. Ya, seorang wanita ya apabila ia memberikan dirinya kepada seorang laki-laki, maka apa yang terjadi? Maka si wanita itu akan menjadi jatuh dan akan hina di hadapan laki-laki itu. Ya. Dan wanita itu pun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan atau di pandangan para wanita-wanita yang lainnya. Maka dari itu ikhwatul Islam, wallahi kemaksiatan tidak akan pernah memberikan kemuliaan. Kemaksiatan hanya akan mewariskan kehinaan. Maka kewajiban kita adalah yaitu kita berusaha mencari kemuliaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ia terasa berat, tapi ia masya Allah manis dan indah di hati seorang hamba. Maka kewajiban kita yaitu ikhwatul Islam, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang bisa menghinakan diri kita di dunia dan di akhirat ini. Faedah selanjutnya, bayanul hadar minal khalwah bin nisa allati yukhsha minhunna alfitnah wal hadar minal mahabbah allati tukhsha dararuha. Penjelasan itu supaya kita waspada dari berkhalawat dengan wanita yang akan berakibat timbulnya fitnah. Demikian pula waspada dari mencintai sesuatu yang berakibat akan timbul mudarat. Karena sesungguhnya ikhwatul Islam berdua-duaan dengan wanita itu telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu semuanya adalah bisa mendekatkan seseorang kepada zina. Makanya disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang adik ipar, Rasulullah SAW bersabda, alhamu al-maut, ipar itu adalah maut. Maka dari itulah kita waspada. Waspada pula dari mencintai sesuatu yang akibatnya akan memberikan mudarat buat hidup kita. Makanya seorang hamba yang cerdas, dia tahu mana yang harus dia cintai dan mana yang harus tidak dia cintai. Mana yang cintanya bisa menjerumuskan kepada mudarat dan mana yang tidak. Disinilah seorang hamba diuji. Maka kewajiban seorang hamba adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Melihat segala sesuatu dengan keilmuan sehingga pada waktu itu dia tidak salah meletakkan cintanya, sehingga dia tidak dijerat oleh tali-tali syaitan itu. Faedah selanjutnya, ya akhi, muraqabatun la taghib. Hendaknya kita senantiasa merasa muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika mengatakan qala ma'adallah innahu rabbi, ya aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dialah Rabbku. Artinya walaupun rumah itu kosong dari orang-orang yang melihatnya, tidak ada yang melihat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Maka dari itu ikhwatal Islam, jangan sampai kita ini terkadang meninggalkan maksiat di hadapan manusia, tapi ketika kita bersendirian kita berani untuk melanggar perintah apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah. Jangan sampai kita masuk kepada suatu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Bahwa disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan akan didatangkan seorang laki-laki dengan membawa pahala bagaikan gunung-gunung besar. Lalu kemudian Allah hancurkan semuanya. Lalu kemudian para sahabat berkata, khaba waskhawah wa khasir ya Rasulullah. Yang merugi sekali, siapa dia wahai Rasulullah? Yang membawa pahala bagaikan gunung, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan maksiat kepada Allah, dia pun melanggar maksiat itu. Subhanallah. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya, ya akhi, al-iman izzun wal ma'siyatu dhul. Iman adalah kemuliaan dan maksiat adalah kehinaan. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan muliakan ia. Ya Allah akan berikan kepada dia berbagai macam kemuliaan di dunia dan akhirat. Sementara orang yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan hinakan ia di dunia dan di akhirat. Maka ikhwatal Islam, kita mencari kemuliaan hendaknya melalui iman, bukan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak orang mencari kehormatan, mencari kemuliaan dengan cara berbuat maksiat kepada Allah. Walaupun mungkin di dunia terlihat tampaknya dihormati orang dan dimuliakan, akan tetapi hakikatnya Allah akan hinakan ia. Lihat di zaman sekarang ya akhi, berapa banyak orang mencari kemuliaan dengan cara maksiat kepada Allah. Para penyanyi-penyanyi yang berjoget-joget memperlihatkan auratnya, para bintang-bintang film dengan glamor kehidupannya, bagaimana mereka mencari kemuliaan dengan cara maksiat kepada Allah, sehingga pada waktu itu ikhwatal Islam, suatu ketika Allah akan hinakan mereka dengan sehina-hinanya. Maka dari itulah ikhwatal Islam, tidak ada kemuliaan yang hakiki kecuali dengan iman kepada Allah. keimanan yang menyebabkan seorang hamba dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhiratnya. Maka itu adalah kemuliaan yang hakiki yang hendaknya kita berlomba-lomba ya akhi di dalam meraih daripada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ini saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kita, dalam kehidupan kita, dan kita mohon kepada Allah agar Allah ya memalingkan kita dari berbagai macam kemaksiatan dan diberikan istiqamah terus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah. Demikian pembahasan dari 1000 faedah surat Yusuf yang disampaikan oleh Ustaz Badrus Salam fadhallahu taala, dan selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Kita angkat teleponnya pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Iya, silakan, dengan siapa di mana? Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Asri. Di mana, Ibu? Di Depok. Iya, silakan. Mohon maaf Ustaz ya, ini lama sedikit ya berbentar. Saya ini gimana ya, saya diberi langsung Ustaz, saja Bu, kepada permasalahannya Bu. Oh iya, masalahnya gini Ustaz, suami saya dulu itu berbuat selingkuh selama 4 tahun. Terus itu saya punya anak, anak saya itu kos. Jadi apakah itu gimana ya, saya mau. Anak ibu perempuan? Iya. Kos di jauh? Jauh, saya ini kosnya jauh. Jadi jarang dikontrol sama bapaknya. Bapaknya itu karena sibuk kerja. Tapi saya juga itu kalau kemana-mana, kalau nggak sama bapaknya juga saya nggak pernah disuruh. Iya. Terus itu suami saya itu, saya nggak tahu itu kalau suami saya itu selingkuh gitu, selama segitu. Ibu tahu dari mana kalau dia selingkuh? Nah, alhamdulillah mungkin itu udah ini ya, dari dapat petunjuk dari Allah gitu. Itu cuma sebatas? Enggak, ini benar Ustaz. Saya diberi tahu, ada yang ngasih tahu tuh suaminya begini. Saya diunjukin tuh fotonya, dia bawa fotonya, dia foto bersama perempuan itu. Terus saya ini, saya dia sendiri itu alhamdulillah dia sendiri yang aku mungkin ini. Iya Bu, mungkin nanti aja Bu ya. Inti pertanyaannya sudah kita perolehnya Bu ya. Iya. Kalau jauh-jauh. Sekarang, dulu pernah saya ini Ustaz, saya lamarin gitu ya. Separahin terus sudah itu. Iya Bu, nanti aja Bu ya. Nanti pertanyaannya sudah kita perolehnya Bu ya. Nanti aja. Enggak, ini sampai sekarang tuh suami saya itu udah ini alhamdulillah udah. Iya Ibu. Afwan, pertanyaan. Iya. Udah rajin sholat, udah ya ngaji. Yeah. Nah sekarang tuh masih menyimpan foto. Terus gimana itu diterima nggak sama Allah? Termasuk masih menjadi bapak yang soleh nggak? Jazakallah khair, bisa kita peroleh itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebetulnya jangan di radio, karena ini masalah pribadi. Ini sama saja menyingkap aib sendiri. Ya, apalagi yang berhubungan dengan rumah tangga. Lebih baik itu ditanyakan kepada ustaz secara pribadi aja. Sebab ini masalah yang berhubungan dengan pribadi rumah tangga. Yang jelas, ya kalau suami ibu tadi sudah memperlihatkan taubat kepada Allah, artinya dia sudah mulai sholat dan kembali kepada Allah, tapi dia masih menyimpan foto-foto seperti itu, hendaklah diingatkan ya, dengan cara ditargib dan ditarhib, jadi ya, ditakut-takuti dengan api neraka dan yang lainnya. Ya kalau memang ternyata suami ibu itu demikian keadaannya, barangkali ibu pun harus introspeksi diri. Barangkali ibu selama ini tidak melayani dia dengan sebenar-benarnya pelayanan. Ya barangkali selama ini ibu yang melakukan sesuatu yang dia tidak sukai, sehingga akhirnya menyebabkan suami ibu itu ya berpaling kepada wanita lain. Jauh kalau memang keadaannya ibu tidak bisa memberikan kepada dia pelayanan yang terbaik, ikhlaskan saja dia untuk menikahi lagi wanita yang kedua itu, supaya menjadi istri yang kedua, sehingga pada waktu itu tidak jatuh kepada ya perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak ibu yang wanita yang kos, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan dibiarkan wanita yang bersendirian kos di luar sana, karena ini adalah tanggung jawab orang tuanya. Ya, kewajiban dia adalah menjaga para anak-anak wanita itu dari berbagai macam fitnah. Ya, apa yang engkau nanti ibu atau suami ibu akan ditanya oleh Allah, kenapa dibiarkan anak ibu itu sendirian kos di luar? Apa ibu tidak takut kepada Allah? Ya. Apa ibu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibiarkan seperti itu? Maka hendaklah ya kita semua bertakwa kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami ibu dan kita semuanya, juga memberikan hidayah kepada ibu supaya diberikan kekuatan agar mencegah anaknya itu tidak kos sendirian, dan berikan hidayah kepada kita semuanya. Baik, Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Tahrul di Pasrobo. Baik, silakan Bapak. Bilang ketampanan Nabi Yusuf ini, apakah ketampanan seorang lelaki bisa membuat seorang wanita melakukan apa yang dilarang oleh Allah? Iya. Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bisa saja. Sebagaimana wanita atau istri Al-Aziz ini terfitnah dengan ketampanan Yusuf alaihissalatu wassalam. Akan tetapi ya, ada pendorong-pendorong yang lain, yaitu adanya dua-duaan sehingga pada waktu itu memberikan kesempatan wanita untuk apa merayu lelaki itu untuk jatuh kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk laki-laki menahan pandangan, dan wanita pun juga untuk menahan pandangan, karena ini masalah berhubungan dengan syahwat. Ya. Akan tetapi lelaki lebih bersifat aktif daripada wanita. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada Aisyah untuk melihat para lelaki yang sedang bermain khirab ya di masjid di hari-hari raya pada waktu itu, rukhsah. Ya, akan tetapi itu juga disyaratkan kepada para ulama apabila aman dari fitnah. Tapi kalau ternyata itu terjadi fitnah, maka itu tidak diperbolehkan. Tetap ya, baik laki-laki maupun wanita, kewajiban mereka adalah menundukkan dan menahan pandangan mereka. Naam. Baik, saya telepon dari Ibu Suharni di Cibubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mau nanya tentang begini. Kalau saya mendengar satu hadis yang seperti ini, yang kurang lebih seperti ini, apa Allah akan mengganti hamba yang tidak pernah berbuat maksiat dengan hamba yang berbuat maksiat, kemudian dia bertobat. Nah, dalam hal ini hati saya langsung optimis kalau dosa-dosa saya yang selama ini kalau saya sudah beristighfar, bertobat gitu diampuni. Tapi dikala saya mendengar hadis yang lain, misalnya seperti Rasulullah pernah bersabda tentang budaknya yang selalu menuntut ontanya kemana-mana, terus kala itu dia mengambil harta ghanimah yang berupa selembar kain itu, tapi tanpa izinnya karena belum dibagikan. Nah, itu merasa saya kayaknya dosa-dosa selama ini saya terlalu besar sekali gitu, Pak Ustaz. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang makanya ya Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin setelah membawakan babul khauf, beliau membawakan babur roja, bab rasa takut kepada Allah. Setelah itu dibawakan bab rasa roja, berharap kepada Allah. Maka ya, hadis-hadis tentang ancaman-ancaman harus diseimbangkan dengan hadis-hadis tentang ya yang memberikan harapan kepada seorang hamba. Makanya kata para ulama, ya kita jangan beribadah kepada Allah sebatas dengan rasa takut. Ya, siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saja akan jatuh kepada sikap khawarij nantinya. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan sifat raja saja, berharap, itu mengakibatkan kita jatuh kepada akidah murji'ah. Maka rasa takut dan berharap itu harus diseimbangkan. Nah, disinilah kita baca ya, selain ayat-ayat adab, hadis-hadis tentang menyebutkan tentang ancaman, kita pun juga membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang indahnya surga, sehingga pada waktu itu kita diantara rasa takut dan berharap. ya kita akan terhindar daripada yang namanya putus asa dari rahmat Allah dengan adanya harapan kepada Allah. Ya, sehingga pada waktu itu, ya ketika seorang hamba melihat hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana Allah Maha Pengampun, dia segera bertaubat kepada Allah. Ketika dia membaca tentang hadis-hadis yang mengancam maksiat, dia segera meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu seimbang kehidupannya. Makanya ibu ya, ketika ibu membaca hadis yang memberikan apa kelegaan di hati, alhamdulillah, maka kita segera taubat kepada Allah. Ketika kita membaca hadis yang memberikan ancaman, kita takut, sehingga pada waktu itu mencegah diri kita dari perbuatan maksiat. Ini sesuatu yang bagus sekali. Nah, baik, selanjutnya mungkin kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fajari di Cikarang, Ustaz, benarkah pada akhirnya yang menjadi istri Nabi Yusuf adalah wanita yang pernah menggodanya? Jazakallah khair. Allahu alam, saya tidak tahu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat atau cara yang bisa kita tempuh sebagai seorang hamba Allah yang dhaif dalam menjauhkan diri kita, batasan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, Ustaz? Padahal ini adalah satu bencana yang besar, bagaimana menyikapinya, Ustaz? Jazakallah khair. Menyikapinya kita adalah ya berusaha yang pertama diri kita sendiri untuk menjauhi. Sebelum kita ya mengkritik orang lain, sebelum kita ya mengkritik keadaan seperti ini, kita introspeksi dulu diri kita. Kalau kita alhamdulillah sudah bisa meninggalkan itu, ya kewajiban kita yang kedua lah mengingatkan teman kita yang kita lihat dia jatuh kepada perbuatan seperti itu. Ya, memang terkadang ya sampai ke telinga kabar-kabar yang menyakitkan, ya. Seorang ikhwah yang sudah ngaji salaf dan yang lainnya ternyata harus jatuh kepada itu, memang sesuatu yang memang betul ya manusiawi, tapi masalahnya itu maksiat kepada Allah. Memang di zaman sahabat pun ada yang seperti itu. Sebagian sahabat yang jatuh kepada zina. Akan tetapi kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah. Ya, dan tidak ridha dengan perbuatan seperti itu. Dengan cara apa? Berusaha untuk yang pertama ya melindungi diri kita, keluarga kita, demikian pula teman-teman kita dengan cara itu ya kembali kepada majlis ilmu, kemudian mengamalkan ilmu dan saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat, saling memberikan nasihat ya kepada kesabaran agar kita sabar di atas ketaatan, agar kita sabar di atas ya menahan syahwat kita. Dan sabar kita juga dalam menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa kita. Ya. Maka dari itulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa mau'izah, di mana mau'izah ini memberikan targhib dan tarhib. Ya, targhib dan tarhib. Apa itu targhib? Ya, membacakan atau menyebutkan tentang ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyebutkan tentang keindahan surga. Tarhib itu menyebutkan tentang ancaman-ancaman dan bagaimana seramnya api neraka. Seorang hamba ya butuh sekali kepada dua ini, kepada targhib dan tarhib. Ya, ketika seseorang membaca ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana keindahan surga, dia akan berpikir dan dia ingin sekali untuk masuk ke dalam surga, sehingga ini bisa menyebabkan seorang hamba kuat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Ketika dia melihat bagaimana seramnya api neraka, bagaimana ayah penduduk api neraka yang diazab oleh Allah dengan sangat keras, dia akan takut, segera takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia segera berusaha untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Makanya disinilah ya fungsi daripada targhib dan tarhib ini, karena itu sangat bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupannya. Nah, kita lihat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya berniat baik menolong fulanah yang sedang memiliki permasalahan dalam kehidupannya, dan suami memberikan hadiah kepada fulanah tersebut buku ya dan wirid. Akan tetapi fulana ini menjadi sering telepon dan SMS ketemu. Jadi kami malah yang menjadi sering ribut karena cemburu. Bagaimana hal ini, dan apakah ada doa khusus untuk hal ini, Ustaz? Jelas perbuatan suami ini pun juga salah. Ya. Bila dia ingin mendakwahi seorang wanita, kenapa dia tidak lewat istrinya saja sekalian? Ya, bisa dia suruh istrinya untuk mendekati wanita itu. untuk memberikan berbagai macam hadiah, tidak perlu harus dirinya sendiri. Adapun kemudian dia sedikit mendekati dirinya, barangkali niatnya baik tapi caranya salah. Akibatnya itu menjadi sebuah pintu bagi syaitan. Ya, yang namanya syaitan itu senantiasa mencari-cari kelemahan hamba ya, mencari-cari pintu-pintu bagaimana dijerumuskan seorang hamba kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itulah ya hendaklah ya lelaki atau suami seperti ini dinasihati bahwasanya perbuatan seperti itu tidak diperkenankan. Ya tidak diperkenankan karena ini adalah membuka pintu syaitan, membuka fitnah. Sebab ya dengan adanya perbuatan seperti itu akhirnya menyebabkan banyak sekali kehancuran rumah tangga, cekcok dan yang lainnya. Gara-gara si laki-lakinya yang ganjen, ya, yang dia tidak berusaha untuk menjaga dirinya dari hawa nafsunya dan syahwatnya. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dian di Depok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dalam Islam jika kita mempunyai anak dan anak tersebut mempunyai kakak, jika ingin menikah, nah adiknya duluan, apakah ada pelangkahnya gitu Ustaz? Oh, kalau iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kalau dalam masyarakat tuh harus punya dikasih upeti gitu ya, buat dirunghal. Jelas dalam Islam tidak ada seperti itu. Ya siapa yang dapat duluan ya nikahlah dia duluan. Ya tidak ada. Mungkin barangkali orang tua merasa kasihan terhadap kakaknya yang belum menikah. Yang jelas ya adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, maka itu adat istiadat yang tidak bisa kita dan tidak boleh kita jalankan. Allah mengecuali kalau memang kalau kita tinggalkan menyebabkan mudharat, ya tidak apa-apalah kita kasih uang ya kakaknya itu supaya dia ridho dengan keadaan itu. Wallahu a'lam. Ustaz, teman Anda selalu bersu'uzon kepada anak, akhirnya tidak pernah ngaji karena merasa benar sendiri dengan, dan bagaimana menghadapi sikap teman tersebut? Jazakallahu khair. Menghadapi orang seperti itu ya, yang lebih baik adalah yaitu kita senantiasa sabar yang pertama. Yang kedua yaitu tetap berteman dengan dia dengan teman pertemanan yang baik, mendoakan dia dengan kebaikan supaya dia dihilangkan suudzon dia dari ya suudzonnya tersebut ya. Kemudian juga kita berusaha untuk menjelaskan kepada dia semampu kita bahwa semua yang dia sangka atau duga itu adalah sebuah waham atau perkara yang tidak benar. Ya kalau ternyata kita sudah berusaha untuk berbuat baik kepada dia dan kita juga sudah berusaha untuk menjelaskan kepada dia, tapi ternyata dia tetap suudzon kepada kita, maka dosa dia yang menanggung dosanya itu. Karena sesungguhnya ikhwatul Islam, ya Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang itu berbuat dzan atau suudzon kepada temannya. Ya Allah berfirman, inna ba'dhal dzanni itsm, sesungguhnya sebagian praduga atau dugaan atau sangkaan itu adalah dosa. Ya. Maka diperingati teman antum itu bahwasanya dugaan atau dzan dan suudzon seperti itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya kewajiban dia adalah tabayyun, dia memeriksa dengan teliti. Kewajiban dia adalah berusaha untuk menyambung kembali tali persaudaraan, jangan sampai kemudian terputus hanya sebatas dengan dugaan-dugaan yang itu semua dari syaitan. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna syaitan ya'isa an ya'budahul musallun walakin bitahrish bainahum." Setan itu kata Rasulullah sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Tapi ada cara lain. Apa itu cara lain? Itu menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di hati mereka. Terkadang bibit permusuhan itu dengan suudzon itu. Ya. Suudzon seperti itu. Maka antum sabar menghadapi teman seperti itu. Ya kalau memang ternyata dia sudah diberikan nasihat dan kita sudah berbuat baik kepada dia tetap suudzon, ya sudahlah. Ya kita serahkan kepada Allah. Ya mungkin bisa antum cari teman yang lebih baik dari dia. Nah. Kita angkat kembali dari pendengar kita, Pak Hasan di Kemayoran. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Pak. Halo. Iya, halo. Suaranya kecil. Iya, silakan. tadi itu menyampaikan masalah hadis dari Rasulullah mengenai 5 orang yang masuk neraka. Baru yang saya catat baru satu, mohon dilanjutkan itu yang keempat, 1, 2, 3, 4 nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu disebutkan dalam hadis itu, ya saya berusaha untuk mengingatnya juga Pak. Yang kedua yaitu orang yang mengkhianati, yang suka berkhianat, yang sampai-sampai dia pun mengkhianati hartamu dan keluargamu. Yang ketiga yaitu orang yang suka berdusta, ya. Yang keempat, yang kelima saya lupa, qadar Allah. Nanti insya Allah saya akan berusaha untuk melihatnya lagi. Nah, baik, kita angkat kembali setelah pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak perempuan saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah tentang ekonomi syariah di luar negeri. Sebaiknya kami apa yang kami lakukan karena biaya sangat besar sekali. Jazakallahu khairan. Dari Abu Syauqi. Ini laki-laki apa wanita? Yang mendapatkan beasiswa wanita. Kewajiban wanita tidak boleh pergi ya dengan tanpa mahram. Kalau dia mau pergi ke luar negeri harus dengan mahram. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda la yahilu limra'atin yan an yusafir layyamun wa layla illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak halal ya bagi seorang wanita bersafar sejarak ya sehari semalam, sejarak ini bukan waktu tapi sejarak sehari semalam, kecuali dengan mahramnya. Harus dengan mahram. Bila tidak dengan mahram maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa mempelajari ekonomi syariah buat wanita ini tidak wajib. Bagaimana dia membela sesuatu yang tidak wajib, akhirnya dia tercampakkan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini talbis iblis. Bukankah lebih baik seorang wanita belajar ya di kamp apa di tempatnya dia? Toh ekonomi syariat, ya kalau dia mempelajari kitab-kitab fikih dia akan bisa mempelajari di situ. Ya dia akan, kalau dia berguru kepada seorang ustaz atau ustazah, membacakan misalnya Kitabul Buyu' dalam Sahih Bukhari, mempelajari tentang bagaimana cara jual beli dalam Islam, bagaimana ya mudharabah dan yang lainnya, itu semua sudah dijelaskan. Asal dia mau dan kemauan untuk mempelajarinya, banyak insyaallah tanpa harus kuliah. Toh ya yang kita inginkan adalah ilmunya bukan ijazahnya. Nah. Baik, saat kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Apakah suami atau lelaki yang sedang mengalami puber kedua, apakah harus menikah lagi? Ya tidak harus. Cuma kalau memang ternyata dikhawatirkan ya dia akan jatuh kepada zina, maka bisa jadi ya ditekankan untuk menikah lagi. Bila ternyata si istri pun yang istrinya tidak bisa melayani ya hawa nafsu atau seksnya itu. Tapi kalau ternyata ya dia itu hanya sebatas ke puber-puberan aja, sementara si istrinya juga bisa memenuhinya, ya boleh-boleh saja. Cuman dia juga harus berpikir ya ke depannya, jangan hanya sebatas memikirkan enaknya saja. Sebab itu tanggung jawab yang harus dia akan ya jalankan. Ya apakah dia akan bisa berbuat adil atau tidak? Apakah dia akan ya, sebab dia akan menanggung ya ya rezeki, apa maksudnya? Bukan rezeki, apa namanya? Kehidupannya juga. Ya demikian pula pendidikan dan yang lainnya. Ini juga seseorang itu ya harus berpikir ke sana ke depan. Bukan hanya sebatas semangat ta'adudnya aja, tapi juga ya dia harus melihat daripada ya segala sesuatunya, dan dia harus mempersiapkan segala sesuatu itu. Nah, saya kembali dari pesan singkat. Sebagaimana sebaiknya taubatnya orang yang berzina kemudian menikahi wanita yang dizinahi saat wanita itu hamil, lalu bagaimana hukum nasab yang berlangsung bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut? Di sini terjadi ikhtilaf para ulama ya tentang masalah seperti itu. Madhab Imam Syafi'i ini adalah membolehkan secara mutlak. Ini juga madhab daripada Imam Malik. Adapun Abu Hanifah memberikan perincian, kalau ternyata yang dinikahinya itu adalah wanita yang ia zinai, maka pada waktu itu boleh dan tetap nasabnya diberikan kepada mereka. Ya, tapi kalau ternyata bukan, maka wanita itu menikah dengan laki-laki yang bukan menzinainya dalam keadaan dia masih hamil, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau mengharamkan secara mutlak, dan ini yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari seorang pendengar kita, tidak disebutkan. Apakah dengan mengikuti manhaj sahabat atau manhaj salafi akan terselamatkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khair. Orang yang mengikuti manhaj salaf dalam artian ia berusaha untuk mempraktekkan akidah salafiyah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, insyaallah dia akan ia terhindar dari azab, karena sesungguhnya salaf yang dimaksud di sini itu Rasulullah dan para sahabatnya, dan ini adalah jelas sebuah kebaikan. Tapi kalau orang yang hanya sebatas mengaku diri di atas manhaj salaf, tapi kemudian dia ya menjauh daripada praktek manhaj salaf itu sendiri, bahkan dia melakukan kemungkaran-kemungkaran ataupun bahkan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya, bagaimana dia akan ya selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ya, hendaklah waspada ya orang yang menyimpang atau menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Na'udzubillah. Baik, satu kesimpulan akhir dari kajian materi ini, tafadhol. Iya, yang jelas kewajiban kita adalah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, memberikan kepada kita ya kekuatan agar kita terus ya melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana halnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang diberikan oleh Allah kekuatan karena keimanan dan ketakwaan serta keikhlasan, itu semuanya akan mengakibatkan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Kita tutup, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.